Pak John, selamat pagi. Ya, silakan Pak John. Saya setuju dengan CK ya, itu tidak perlu diselamatkan. Karena apa? Itu si ownernya Robert Tantular, terus yang satu lagi itu punya dana besar sekali di bank di Singapura, dan itu dibolongin lagi dari situ, dikeluarin lagi dari situ, dan itu kerjasama dengan cabangnya di sini. Padahal audit PPK sudah masuk ke bank yang cabangnya di sini, tapi hasilnya nggak ada apa-apa. Kita tahu sendirilah kualitas akuntan-akuntan kita. Ya mungkin saya nggak tahu, perlu ada dipertanyakan gitu. Itu jelas banget dikeluarkan dari LT, dari apa. Nggak mungkin sampai 0,7 gitu loh. Itu orang yang goblok banget itu yang bisa itu worth-nya aja berapa, nilai total net worth-nya aja nggak sampai segitu gitu loh. Jadi jelas banget kok itu. Cuman masalahnya saya nggak ngerti itu, ini ada permainan apa. Sebenarnya di bank di Singapura itu banyak sekali di Robert Tantular itu, dan itu sudah diaudit kerjasama dengan cabangnya di sini. Sangat jelas dikeluarkan dengan LT, money market, seperti yang dia semua jelas gitu ya. Oke, terima kasih Pak John. Pak Jeno, selamat pagi Ibu. Inilah kelemahannya Pak Budiono, kalau kerja di kantor terus. Jadi dia kan bawahannya, laporannya kan gak benar. Itu orang yang kerja di bank itu banyak mafianya, banyak yang menggelembungkan aset, digelembungkan sampai 5 kali, 10 kali lipat. Itu pekerjaan orang-orang bank yang di bawahnya itu kan begitu. Tapi kalau yang dijadi pimpinannya gak mau survei ke bawah, gak pernah tahu lapangan, ya itulah dikibulin sama anak buah. Makasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Kalau saya sih terus yang dengar tadi di apa bicara antara Pak JK dengan Pak apa Ibu itu, terus terang kalau saya bilang sih kesimpulannya cuma satu Mbak. Di kita punya perbankan ini memang banyak orang-orang yang sebetulnya cuma teori aja. Jadi prakteknya mereka nggak jalankan gitu loh. Saya setuju dengan pendahulu yang tadi bilang, katanya dihubungkan oleh staff-staff yang di bawah, sementara yang di atasnya cuma terima laporan. Seperti itu. Saya rasa saya setuju dengan Pak Jokowi punya ini. Ya. Terima kasih. Andri, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Andri. Ya, kami lihat ini memang masalah Bank Senturi ini, masyarakat juga harus nuntut bagaimana penyelesaiannya dengan baik, karena uang itu gak sedikit. Pertama, kedua juga yang saya lihat itu pelaksanaannya hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin dananya keluar. Jadi memang benar-benar ini ada permainan yang memang harus dituntaskan para pejabat-pejabat tinggi pada saat itu. Kelihatannya ini ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Selamat pagi Pak Andri. Iya, kita ikutin aja lah sesuai dengan apa kata statement mantan wakil presiden kita Pak Yusuf Kala. Itu perampokan itu Bank Senturi itu, satu itu ya. Kedua itu tolong diselesaikan itu Bank Senturi. Saya tidak mau tahu, karena di sana uang rakyat yang banyak digrogoti oleh para tikus-tikus ini. Jadi intinya selesaikan, siapapun dia itu dikandangin aja kalau memang bersalah. Mau menteri, mau presiden, kalau bisa mereka melakukan korupsi semuanya, dikandangin. Apalagi nanti komunitas kita baru ini dibersihkan semuanya. Satu itu, kedua, kayak Bank BPN dengan Bank Mandiri ini kan lumayan semua ini kayak begini nih. Mau mengalihkan. Jadi intinya Bank Senturi itu diselesaikan lah. Siapapun dia di belakangnya itu, dikandangin semua lah yang maling-maling ini. Makasih. Pak Sudibyo, selamat pagi. Pagi Bu Mary. Silakan. Sebetulnya yang diselamatkan itu bank-bank negara ya sebetulnya, karena Bank Indonesia itu menaungi bank-bank negara, logikanya yang benar gitu. Sedangkan bank-bank swasta ini kan mereka minta izin kan karena ada kecukupan modal, dalam itu CAR mencapai 5-10%, katakan waktu itu 8% lah, terus dinaikkan jadi 10%. Nah kalau memangnya bank katakan Senturi itu memang kekurangan modal, katakan waktu itu diminta cuma 600 miliar, kenapa dikasih 6 triliun gitu loh. Itu yang menjadi logika gak masuk di akal gitu loh. Jadi orang minta 600 miliar kok dikasih 10 kalinya gitu loh. Itu yang menjadi pertama. Kedua, bank-bank itu kan mengikuti otoritas jasa keuangan, dalam ini hukum perbankan. Kalau dalam hukum perbankan dinyatakan bahwa bank-bank itu tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh BI mengenai permintaan kreditnya dan sebagainya, serta terjadi perjanjian kalau diberikan lebih itu bagaimana, dan selanjutnya, maka mana mungkin kalau orang diberi 6 triliun kok tiba-tiba jadi bangkrut gitu loh, terus diambil alih oleh modalnya itu oleh orang-orang tertentu, dalam ini tikus-tikus negara yang bergerak di dalam perbankan Century itu, termasuk yang dituduhkan Robert Tantular berserta krunya gitu loh. Dan Robert Tantular mengatakan bahwa kami tidak mengetahui sepenuhnya mengenai masalah pemindahan tabungan menjadi saham dan sebagainya. Itu suatu hal yang mustahil gitu loh. Di situ terletak bahwa kelihatan bahwa di situ ada permainan kotor di dalam Bank Century itu. Oleh karena itu, maka dalam hal ini kepolisian negara, Departemen Hukum, Komnas segala macam mengenai masalah perbankan ini mengusut dengan tuntas dan mengembalikan nasabahnya secara lunas gitu loh. Karena satu hal yang tidak logis gitu. Terima kasih. Selamat pagi Pak Syahril. Selamat pagi. Iya. Ya, sebetulnya kebijakan itu memang tidak bisa dikriminalisasi. Tetapi pertanyaan saya adalah secara fisik. Dari 6,7 triliun itu dari BI itu diserahkan ke mana perginya fisiknya itu duit? Apakah itu dibuang terus itu di transfer ke luar negeri atau di kemana? Kan jalannya uang itu dari BI ke Century itu bagaimana? Itu yang harus diselidiki, bukan kebijaksanaannya. Kalau kebijaksanaannya, ya apanya yang mau dikriminalisasi? Terus fisiknya perginya kemana sebenarnya di duit? Apakah dapur orang seseorang, apakah rumah seseorang, apakah yang punya bank itu sendiri, kita nggak tahu. Ini benar-benar permainan besar. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Hendra. Selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Hendra. Ya, kalau menurut saya memang kalau dampak sistemik belum ada yang tahu karena udah dibuat kebijaksanaan. Tapi yang paling penting kebijaksanaan itu nggak salah kalau menurut saya. Yang salah itu rampoknya. Yang harus dihukum rampoknya, bukan yang buat kebijaksanaan. Kecuali yang buat kebijaksanaan dia ngerampok uangnya itu diambil buat pribadi atau buat kelompok dia begitu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat siang Pak Hendri. Selamat siang. Ya, silakan Pak. Ya, saya sebagai rakyat ya, penegakan hukum harus benar-benar ditegakkan. Hukum segala-galanya panglima untuk negara ini lebih maju ya. Siapapun yang berbuat, yang menggelapkan uang rakyat, apalagi rakyat banyak yang mati sudah gara-gara sentuh itu nasabahnya ya. Mau dia menteri, mau dia pejabat tinggi, kau terbukti salah memakan uang rakyat, harus siap-siap dikandangi tanpa bulu. Itu ya kata kunci saya, selesaikanlah secara hukum. Karena bukan apa-apa, rakyat udah gak peduli dengan cara-cara mereka ini. Udah muak rakyat itu melihat tingkah laku mereka itu. Gitu aja, makasih. Terima kasih Pak Hendri. Bapak Amara? Ya, saya. Silakan Pak. Pesan, apa namanya, tolong masyarakat dengar suara saya. Uang 6,7 triliun itu untuk kampanye Partai Demokrat, untuk orang Cikeas, untuk si Ibas, untuk SBY. Mereka lah yang keladi, mereka yang brengsek bawa uang 6,7 triliun dengan alasan Century. Bukan uang BI diambil dengan alasan Bank Century bail out. Coba Bapak berpikir. Pak Bud mau jadi wakil saya enggak? Iya mau. Pak Bud kan gubernur BI. Sekarang saya tawarin Pak Bud mau enggak jadi wakil presiden, jadi wakil saya. Pak Bud keluarin 6,7 triliun, saya angkat jadi wakil saya. Itulah, tapi orang Indonesia ini sebenarnya sudah tahu. Lihat aja nanti itu orang Cikeas, setelah dia menjabat, tolong dikandangin dua-duanya itu anak sama bapaknya. Sudah cukup. Terima kasih Pak Amara. Bapak Hidayat. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak. Silakan ya, Pak. Jadi kalau menurut saya, kita harus membaca mana masalah hukum, mana masalah ekonomi. Ahli ekonomi ngomonglah, di ekonomi kita dengarkan. Jangan orang politik ngomong ekonomi. Menurut saya Pak Yusuf Kalla, itu ada tendensi ekonomi, tendensi apa politiknya. Seperti itu. Jadi saya kira yang diucapkan Ida Sri Mulyani dengan Pak Budiono, mereka tahu betul gitu kondisi apa Indonesia pada saat itu, yang mana adalah akan menunjukkan mungkin krisis ya. Kita tidak bisa intervensi. Jadi, seperti halnya kita juga nggak bisa intervensi pendapat dokter apakah itu penyakit membahayakan atau tidak. Mereka paling tahu. Yang perlu kita lihat adalah ada nggak penyalahgunaan uang itu tersebut. Seperti itu. Jadi kalau masalah mereka berdampak sistemik atau tidak, saya kira pendapat Ibu Sri Mulyani dan Pak Budiono itu sudah paling ahli. Artinya di bidangnya, gitu. Kita tidak bisa diintervensi oleh orang hukum, orang politik, ngomong bahwa itu tidak berdampak sistemik, ya bisa seperti itu. Kalau menurut saya, kita tempatkanlah masalah itu sesuai dengan posisinya masing-masing. Orang ekonomi ngomong ekonomi, orang politik ngomong politik, orang hukum ngomong politik. Kalau ada penyalahgunaan hukum, penyalahgunaan wewenang, ya itu jelas ada proses. Seperti itu menurut saya. Terima kasih Pak Hidayat. Bapak Andri. Ya, ini kan tidak sistemik. Kalau menurut Bapak Wakil Presiden kita Yusuf Kalla kan. Nah, ini ditanya aja Pak Yusuf Kalla apa alasan dia tidak sistemik dan tidak perlu diselamatkan. Itu Pak Yusuf Kalla juga ditanya ada alasan apa di situ. Jadi semua permasalahannya selesai. Jadi enggak ya Budiono bilang ini sistemik perlu diselamatkan, tapi itu Pak Yusuf Kalla tidak sistemik ya. Ditanya aja pendapatnya dengan Pak Yusuf Kalla. Kenapa alasannya? Kalau alasannya jelas tidak perlu diselamatkan ya, berarti ya Pak Budiono menyelamatkan ini salah. Begitu aja Pak, makasih. Pak Yadi silakan. Masalahnya yang ahli ekonomi yang pakarnya itu siapa? Sri Mulyani atau Yusuf Kalla? Menurut saya Sri Mulyani itu cukup di dalam bidang ekonomi ya, dan sampai bisa dikepik di hal dunia. Jadi saya nggak ngerti Pak Yusuf Kalla bisa komentar seperti itu. Makasih. Silakan Pak Hendra, silakan. Halo, kalau saya lihat Bu Yono sama Sri Mulyani udah benar ya. Sebab negara di Australia sama Singapura aja bail out semua banknya. Sampai itu kan duit dari Indonesia lari banyak ke sana. Australia naik, rate-nya naik tinggi, Singapura naik tinggi. Hanya orang bodoh yang bilang Bu Yono sama Sri Mulyani gagal ya. Kalau masalah ada kecurangan di Senturi, memang bukan salah mereka berdua, paling bawahan yang dari kesempatan biasa itu. Kita mau nyumbang bersajam pipa lakin dari kesempatan ya kan. Yo. Ya, Pak Andri silakan. Ya, jadi ini istilahnya ya lempar batu ya kena kepala Bank Senturi gitu ya. Ada seorang yang melempar batu kena kepala Bank Senturi. Nah, udah gak ada yang mengaku. Siapa nih yang mau ngelempar nih? Saya nggak ngelempar, semua nggak mau mengakui itu yang melempar batu. Ya itu istilahnya kasus Bank Senturi lah seperti itu. Ya kalau mengenai uangnya kan yang saya tahu uangnya disimpan di Bank Mutiara masih ada. Nggak dikemana-manain kan waktu itu. Ya udah dibekukan aja, dicairkan kembali lagi ke BI uangnya. Kalau nggak salah dulu ada... sepertinya uangnya ada di Bank Mutiara. Kalau nggak salah ya, nggak di kemana-manain gitu. Itu saya bilang kembalikan aja ke Bank BI. Istilahnya ini ya, melempar batu orang kena kepala Bank Senturi. Nggak ada yang mau ngaku. Itu aja Pak, makasih. Ya baik, Ibu Wati silakan. Itu sih saya rasa Ibu Sri Mulyani ya, itu ada, dia ada policy ya. Dia kalau perbuatannya itu bodoh, dia gak mungkin diambil sama dunia gitu ya. Pasti dia ada satu sistem yang harus dia jalankan. Kalau mau ngomong, itu BCA waktu di Belkot itu lebih seriusan Pak. Kok itu di unit di korek-korek Mutiara begitu bicara di korek-korek untuk seorang Ibu Sri Mulyani yang saya yakin dia tuh bersih. Mungkin waktu dia ambil kebijaksanaan itu, polisi itu, ya dia juga dapat tekanan ya. Itu aja, orang jenis itu harus buka mata, buka telinga, buka hati, melihat. Jadi yang jangan yang kecil dia korek-korek berdakar-dakar, tapi yang gede itu borok. Ini nanti saya diimin aja. Itu aja sih saya. Ya baik, Pak Andi silakan. Ya, saya ingin komentari sependapat dengan Pak Dwi Kiyanggi waktu itu mengatakan bahwa BCA, ya kita ambil contoh ya, BCA itu juga istilahnya mungkin dihutangin ke grup Salim begitu banyak, akhirnya dibikin mampet, dibikin macet, sehingga pemerintah yang tanggung. Sama seperti ini. Jadi hikmat kita itu adalah perusahaan yang paling enak adalah buka bank di Indonesia, Pak. Kenapa? Karena kalau perusahaan-perusahaan yang lain, kalau misalnya dia kesulitan keuangan, nggak bisa minta duit, pasti bangkrut. Tapi kalau bank-bank itu alasannya sistemik, dalam tanda kutip untuk bagi-bagi, ya, supaya istilahnya yang mengeluarkan tanda tangan duitnya keluar juga dapat komisi, dapat semuanya, gitu loh. Bayangin aja dari 600-700M jadi sekian triliun. Nah itu saja. Jadi perusahaan yang paling enak adalah buka bank di Indonesia. Terima kasih.